Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah, talabatul ilm, alhamdulillah saudaraku sekalian, para penuntut ilmu di Ma'had Darussalam di Bontang ini, alhamdulillah, di Masjid Ma'had Darussalam, semoga kita semua senantiasa di dalam barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tujuan kita semua insyaallah ta'ala berkumpul di tempat yang mubarakah ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan majelis ilmu, dengan majelis az-zikr yang merupakan taman dari taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anjuran Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita semua selalu menyempatkan waktu kita untuk berkumpul dan meraih dan mengais ilmu yang mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau Alaihissalatu Wassalam bersabda, "Ala tarfa'u bi riyadil jannah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala alaihi salatu wassalam, majalisul ilm wa fi riwayah hilaku dzikr. Tidakkah kalian meluangkan, menyempatkan waktu kalian untuk mengembala di taman-taman surga? Apakah yang kau maksudkan ya Rasulullah taman-taman surga? Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menjawab, yaitu majelis-majelis ilmu, dalam riwayat halaqah-halaqah zikir, yakni majelis ilmu adalah merupakan halaqah zikir. Bahkan setinggi-tinggi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah majelis al-ilm. yaitu bermajelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din, membekali diri dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, ikhwatul kiram, ma'asyara talabatul ilm, kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Jum'ah ba'da salatul asr, bertepatan dengan sebelas Syaban 1439 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita semua. Nah, sekaligus kita berada atau sedang berada pada hari dan waktu yang mustajabah, di yaumul Jum'ah ba'da salatul asr, yang dimana waktu tersebut adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebih dekat menerima doa-doa dan permohonan-permohonan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu kita mengetahui bahwa surah yang terakhir di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu suratul Maidah ayat ketiga, turun di yaumul Jum'ah, dalam sebagian riwayat ba'da salatil asr. Rasulullah dan bersama para sahabat sedang wukuf di Arafah di Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan, di mana setelah itu Rasulullah alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Sehingga hari turunnya ayat tersebut, Al-Ma'idah ayat ketiga, dijadikan sebagai hari Idul Islam, hari raya Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat-niat kita sekalian semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riaan, ujuban, wasum'atan, jauh dari ria, ujub, berbangga dengan amalannya, dan dari sum'ah, ingin didengar atau ingin dilihat, mendapatkan pujian. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Tetapi kita bersungguh-sungguh, semoga amalan kita semata-mata kita niatkan ikhlas, hanya mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa para ulama berwasiat kepada kita semua para penuntut ilmu dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dalam segala amalan-amalannya, untuk selalu diikhlaskan semata-mata hanya mengharapkan perjumpaan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan syurga Allah Jalla wa Ala. Khususnya dalam amalan yang besar, yaitu amalan menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam salah satu hadis beliau yang mulia, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, man talabal ilm atau man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang ilmu itu hanya diterima ketika diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntutnya, dia bertujuan untuk mencapai sebagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang kita tahu dalam riwayat yang lain, bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, yakni dari jarak yang sangat jauh, 40 tahun atau 50 tahun perjalanan, bau surga itu sudah tercium. Maka orang yang menuntut ilmu dengan mengharapkan mencapai sebagian dari dunia ini, yang mestinya dan wajibnya ilmu itu hanya ditujukan mengharapkan wajah Allah, maka orang yang demikian itu tidak mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, dalam amalan yang agung dan mulia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam kalbu-kalbu kita semua niat yang ikhlas, yang bersih, terlepas dari syawaib, noda-noda yang mengotori kemuliaan ilmu tersebut. Di antaranya adalah menuntut ilmu dengan tujuan membantah para ulama, atau tujuan membodoh-bodohi orang yang bodoh, atau tujuan untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Maka yang demikian ini juga la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man talabal ilma liyumariya bihil ulama au liyubahiya bihil ulama au liyumariya bihil sufaha au liyasrifa wujuhan nas ilaihi lam yadkhulil jannah wa fi riwaya fahuwa finnar. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, au liyumari bihi sufaha, atau untuk mendebat-debat orang yang bodoh, au liyasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau dengan tujuan untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, maka dia tidak masuk surga. Dalam riwayat, dia akan menjadi calon penduduk neraka waliyadu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan senantiasa menjaga kita dari segala niat-niat yang melenceng. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram, ma'asyara talabatul ilm, sebelum kita memasuki kajian kita insyaallah taala dengan kitab Marhaban ya Talib al-ilm, selamat datang atau sambutan yang baik wahai para penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekhana Guru kami Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Marqali Hafidhani Allah, Hafidhani Allah wa Iyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan beliau min kulli su'in wa makruh, dari segala kejelekan, keburukan. Amin ya rabbal alamin. Naam. Yang insyaallah ta'ala tentunya kitab ini tidak cukup dengan waktu 2 atau 3 hari untuk membacakan seluruhnya. Namun insyaallah ta'ala bagi yang ingin mengikutinya dengan memiliki kitab, maka insyaallah ta'ala yang saya akan bacakan yaitu kurang lebih 3 fasal atau 3 bab. Yang pertama, syarafut talib wa kamali zinatihi bima'rifati fadlil ilm wa azimi ahambiyatihi, yaitu kemuliaan penuntut ilmu dan kesempurnaan perhiasannya dengan mengenal dan mengetahui keutamaan ilmu dan betapa agung pentingnya ilmu tersebut. Kemudian fasal yang kedua adalah al-amalu bil-ilm, yaitu komentar terhadap ta'liq ala kalami li'imam Ibnu Qayyim fi kitabil fawaid. Komentar terhadap kalam Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kemudian fasal yang ketiga yaitu al-ilmu afdalu ma taksibuhu nufus wa tahsiluhu al-qulub min kalam al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di kitab Al-Fawaid. Yaitu ilmu adalah afdalu ma taksibuhu nufus, seafdal-afdal, seutama-utama yang dihasilkan oleh seorang penuntut, oleh jiwa ini, kolbu ini. Jadi hal yang paling utama yang diraih oleh kolbu ini adalah al-ilm, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga adalah komentar dari kalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Nah, 3 fasal ini insyaAllah ta'ala dengan waktu yang ada kita berupaya untuk membacakannya biiznillah. Jika masih ada kesempatan, maka kita membacakan as'ila wal ajibah, sebagian tanya jawab yang terkait dengan fasal atau bab tersebut. Baik. Saya ingin membacakan sebelum memulai kitab ini sekilas dari biografi penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Nah, itulah nama beliau. Dan beliau termasuk di zaman ini minal muhaddithin, termasuk dari deretan ahlul hadis. Nah, sebagaimana yang dipersaksikan oleh para ulama kibar, semisal Imam Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Naam. Beliau berasal dari Mantiqa Jazan, dari Jizan, yaitu mamlakat di Arabia Saudiyah Al-Janub, bagian selatan Arab Saudi. Naam. Baik. Beliau dilahirkan pada tahun 1351 Hijriah. Nah, sekarang kita berada pada tahun 1439. Nah, sebantum kurang berapa umurnya? Syekh, 1349 tahun dikurang dengan 1351. Nah, berapa? 88. Nah, ya, kurang lebih umur beliau sekarang ini, saat ini 88 tahun. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah semakin memanjangkan umur beliau, yaitu umur yang barokah, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling baik siapakah itu ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah alaihi wasallam menjawab, ya, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling afdal, yang paling baik, yang paling barokah adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dan amalannya baik, selalu baik. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dalam segala kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung membacakan pujian-pujian ulama terhadap beliau. Nah, kenapa? Ini penting. Barakallahu fikum. Ya, di zaman sekarang, zaman fitan, banyak dari ahlul bidah wal ahwa mengatakan kepada ahlus sunnah mereka orang yang muta'assib terhadap Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Mereka membatasi ulama hanya, atau mencukupkan ulama hanya kepada beliau. Nah, ya, ini salah satu syubhat yang sangat menyebar di kalangan hizbiyun alul ahwa wal bidah. Ya, maka penting untuk kita memahamkan kepada mereka dengan membacakan pujian-pujian ulama terhadap beliau. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu pun bersamaan dengan itu kita katakan bahwa para salaf di zamannya terkadang mengkhususkan ulama-ulama tertentu, ya, terkhusus dalam hal bantahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Para ulama menyebutkan selalu imam itu saja, ya. Nah, di tengah-tengah ribuan ulama yang lainnya, ya, seperti misalnya ucapan Imam Ahmad terhadap Abu Hamzah As-Sukkari rahimahullah. Nah, ya, padahal banyak ulama-ulama yang lain, tapi beliau mengkhususkan penyebutan nama beliau. Siapa yang mencela beliau demikian dan demikian, ya, yang mendeskreditkan, maka dia ahlul ahwa min ahlil bidah, min ahlil ahwa. Nah, barakallahu fikum. ya. Demikian pula para ulama terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam masalah-masalah fitnah selalu merujuk kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Padahal banyak para ulama, tapi mereka tidak diklaim bahwa mereka itu orang-orang yang ta'assub, fanatisme dengan Imam Ahmad atau fanatisme dengan Imam Abu Hamzah Al-Sukkari rahimahumullah. Nah, atau fanatisme dengan ulama-ulama tertentu. Tetapi yang menjadi pembahasan adalah ilmiahkah, benarkah dalam setiap permasalahan tersebut diselesaikan dan dijawab dengan ilmiah, dengan rinci oleh ulama yang dijadikan sebagai panutan tersebut. Nah, jika benar dan ilmiah, maka itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlin 'adzim. Itu adalah keutamaan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung. Barakallahu fikum. Ucapan demikian adalah syubhat untuk memasukkan keraguan kepada sebagian para salafiyin, sehingga mereka fobi dan menjauh nantinya. Wah, jangan ikuti syekh ini terus, yang lain juga. Seperti itu barakallahu fikum. Ya, jadi bantahannya, omongan itu syubhat. Yang kedua, kalau benar adanya, maka yang dilihat adalah kebenaran fatwa ucapan imam tersebut yang dijadikan sebagai rujukan. Jika dia benar, itu keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberi keutamaan masing-masing pada hambanya dalam bidang-bidangnya tertentu. Dalam hal ini, Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali bihaq, sebagaimana kita akan bacakan ujian ulama terhadap beliau. Nah, di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa memang hak Syekh Rabi' memiliki keahlian bidang yang khusus dalam jarhu wa ta'dil, dalam menjarah, mengkritik dan merekomendasi seseorang atau kitab-kitab atau kelompok-kelompok. Dan bahkan beliau punya kitab Nakdur Rijal wal Kutub wa Tawa'id, kritikan terhadap individu-individu, kitab-kitab dan kelompok-kelompok. Dan itu menjadi keahlian beliau yang dipersaksikan oleh karya tulis beliau dan kaset-kaset beliau, pengalaman-pengalaman beliau di dalam menyelesaikan berbagai masyakil, problem-problem dakwah di seluruh dunia. Dan para ahli sunnah salafiyun di seluruh dunia selalu mengunjungi beliau dan meminta fatwa dalam segala kasus-kasus dakwah. Nah, dan beliau alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah dan taufiknya, Allah memberi kemampuan kepada beliau untuk menyelesaikan kasus demi kasus yang diperhadapkan kepada beliau dari seluruh dunia para salafiyin. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama memuji beliau. Di antaranya Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata di dalam kaset beliau, nah, yaitu ketika beliau berbicara tentang manhaj muwazanat. Manhaj muwazanat yaitu manhaj seimbang. Kalau mengkritik seseorang, disebut sisi kritikannya, sebut juga kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya orang tersebut. Ini namanya muwazanah. Kata beliau, manhaj ini bid'atul asr, bid'ah di zaman sekarang. Ya, seperti manhajnya sebagian kelompok seperti Wahda Islamiyah, ya, yang berpusat di Makassar sana, di Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Muhammad Zaitun Rasmin, yang sekarang menjadi wakil ketua MUI pusat. Dan Syekh Robi semenjak sekian tahun lamanya telah mentahdir dia dan mengvonis dia sebagai ahlul bidah. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka ketika Syekh Al-Albani berbicara tentang muwazanah, bahwa muwazanah manhaj, muwazanah tersebut adalah bid'atul asr, beliau menyatakan, wa bi ikhtisar aqul, ya, sebagai ringkasan saya katakan, inna hamila rayatil jar'i wa ta'dil al-yawm fil asr al-hadir wa bihaqqin huwa akhuna Dr. Rabi' walladhina yarudduna alayhi la yarudduna alayhi bi'ilmin abadan wal 'ilmu ma'hu wa in kuntu aqul da'iman wa qultu hadha al-kalam lahu hatifiyan akthar min marrah annahu law yatalattaf fi uslubihi yakunu anfa lil jumhur minan nas sawa'un kanu ma'ahu aw alayhi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya pembawa bendera jarah wa ta'dil di masa sekarang, di masa kita saat ini, dengan hak, dengan benar, adalah saudara kami Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Naam, yakni pembawa bendera jarah wa ta'dil di zaman sekarang. Dan orang-orang yang membantah beliau tidaklah membantahnya di atas ilmu abadan selama-lamanya, dan ilmu itu bersama beliau. Ini kalam Syekh Imam Muhaddis Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sekalipun aku katakan, kata beliau, dan ini berulang-ulang saya katakan pada beliau, baik lewat telepon ataupun yang lainnya, yaitu kalau saja beliau lebih melembutkan lagi uslubnya, maka itu niscaya lebih bermanfaat untuk jumhur kebanyakan manusia, sama saja yang membela beliau atau yang memusuhi beliau. Amma min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Adapun dari sisi ilmu, maka tidak ada di sana momen, ya, untuk mengkritik beliau secara mutlak. Ya, maksudnya Asy-Syaikh Al-Albani mempersaksikan tidaklah beliau berbicara atau mengkritik, menjelaskan sesuatu, melainkan benar-benar di atas ilmu yang hak. Jika ada yang mengkritik beliau, maka abadan laisa 'alal ilm, dia tidak di atas ilmu, yakni yang mengkritik tersebut. Kemudian kata beliau, adapun orang yang berbicara tentang beliau tidak keluar dari ahadu rajulain, salah satu dari dua hal. Imma rajulun jahil fayambagi ayata'allam, wa illa rajulun mukrir au mugrib wa hadha la sabilana alayhi illa an tad'u Allah lahu an yahdiyahu sawa' as-sirat. Yang menjelekkan beliau, yang berbicara tentang beliau, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu jahil, sepantasnya untuk diajari atau untuk dia belajar terlebih dahulu. Yang kedua, dia adalah rajul mughrib, seseorang yang punya niat yang buruk, tujuan yang buruk. Nah, maka orang yang kedua ini tidak ada jalan bagi kita untuk memperbaikinya, kecuali hanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kepadanya di atas jalan yang lurus. Nah, itu pujian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya pujian Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau juga adalah ulama besar di Madinah. Nah, dan termasuk guru para masyayikh kita seperti Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Bukhari. Nah, beliau berguru di hadapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan para masyayikh yang lainnya. Nah, Syekh berkata bin Baz rahimahullah ta'ala, qala bikhusus sahibi al-fadila Syekh Muhammad Aman Al-Jami wa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali kilahuma min ahli sunnah wa ma'rufani ladaya bil ilmi wal fadl wal aqidati salihah. Secara khusus kepada Fadilah Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, keduanya adalah ahli sunnah yang ma'ruf di sisiku, terkenal dengan ilmu, keutamaan dan akidahnya rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan pada kesempatan yang lain, Asy-Syaikh Rabi min khiyarati ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'rufun annahu min ahli sunnah wa ma'rufu kitabatihi. Kitabatuhu wa maqalatuhu. Syekh Rabi adalah termasuk pilihan-pilihan ahli sunnah wal jamaah, dan dia orang yang dikenal dengan tulisan-tulisan dan ucapan-ucapannya. Dan itu pujian Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian pujian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau pernah ditanya tentang Syekh Rabi', sebagaimana dalam kaset As'ilatu As-Suwaidiyah, pertanyaan-pertanyaan orang-orang Suwaid. Naam. Yani Swedia. Faqala amma binisbati li Syekh Rabi fa ana la a'lamu anhu illa khairan. War rajulu sahibu sunnatin wa sahibu hadithin. Adapun aku tidaklah mengetahui tentangnya Syekh Rabi melainkan kebaikan, dan dia adalah sahibu sunnah dan sahibu hadith. Yani ahlus sunnah dan ahlul hadith. Nah, kemudian pujian Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahallahu ta'ala. Nah, juga dalam kaset beliau, yaitu pertanyaan-pertanyaan terhadap beliau yang dilontarkan oleh para pemuda Taif. Nah, Asy-Syaikh Muqbil menyatakan, min abtharin nasi bil jamaat, di hadal asr al-akh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala, man qala lahu Rabi' bin Hadi innahu hizbi fatayankashifu lakum ba'da ayyam annahu hizbi. Dan orang yang paling memiliki pandangan terhadap jamaah-jamaah di zaman sekarang, yakni terhadap jamaah-jamaah hizbiyah munharifah yang menyimpang, yang paling memiliki ilmu dan pandangan tentangnya di zaman sekarang ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala. Man qala lahu Rabi' bin Hadi, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah hizbi, maka ketahuilah akan tersingkap hakikat orang yang menyatakan itu dengan berjalannya hari demi hari, ternyata dialah yang hizbi. Ternyata dia yang hizbi. Nah, demikian ujian Syekh Muqbil bin Hadi al-Wad'i rahimahullah ta'ala, dan ujian para ulama-ulama yang lainnya, Syekh Dr. Saleh al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, memiliki pujian kepada Syekh Rabi'. Naam. Demikian pula Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah As-Sabil hafizahullah, Imam Haram Makki. Naam. Dan para ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini sekilas daripada pujian dan sanjungan para ulama sunnah terhadap diri Syekhana Syekh Rabi' bin Hadi al-Mirqali hafizahullah ta'ala wa iya. Nah, dan insyaallah ta'ala kita akan memulai membacakan kitab beliau dan juga kitab yang lainnya, yaitu At-Tahdhir minal Fitnah insyaallah ta'ala. Nah, kita mulai membacakan kitab beliau, Marhaban ya talab ya talibul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna aqdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, fa innal ilma lahu manzilatun 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, imtanna Allah biha 'ala al-anbiya, fa hiya afdalu ma ata al-anbiya ba'da an-nubuwwah war-risalah, imtanna Allah biha bi hadhihi an-ni'mati ni'mati al-'ilm 'ala anbiya'ihi wa rusulihi 'alayhim as-salatu was-salam, wal ulama warathul anbiya aw warithul anbiya fil 'ilmi wa laysa fid dunya. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sesungguhnya ilmu memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kedudukan yang tinggi tersebut kepada para anbiya yang para anbiya adalah seafdal-afdal dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada para nabinya yang mulia, yang paling afdal, yaitu ni'matul ilm. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat ilmu tersebut kepada ulama yang mewarisi para nabi tersebut. Dan tidaklah para ulama itu atau para nabi itu mewariskan dunia, tetapi mereka mewariskan ilmu. Naam. Sebagaimana pada hadis yang masyhur, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. Dan anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasu al-ilm, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambilnya maka dia mengambil bagian terkaya, termahal, terbesar dari kekayaan perbendaharaan dunia ini, yaitu ilmu yang merupakan warisan para nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menjelaskan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada nabinya yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmatul ilm. Allah taala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab dan hikmah. Al-Kitab adalah ilmu, Al-Qur'an. Dan hikmah yaitu wahyu Allah berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari engkau apa-apa yang engkau belum tahu sebelumnya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan keutamaan Allah atasmu amatlah besar, amatlah agung. Nah, yang terbesar adalah keutamaan ilmu yang Allah wariskan kepada beliau, yaitu dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Demikian pula hadis-hadis beliau yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi Yusuf As-Siddiq alaihi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf As-Siddiq yang jujur alaihi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu, ketika beliau mencapai umurnya, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepada beliau hukum dan ilmu. Yang ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidak mencapai umur kedewasaannya. Naam. Atau kepemudaannya. Nah, dan puncak dari kedewasaan umur adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada Nabi Yusuf bagian yang terbesar di dunia ini adalah atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala mithla ma fi Musa alaihi salatu wassalam, demikian pula semisal dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, ketika beliau Nabi Musa mencapai kedewasaan umur kedewasaannya, wastawa dan sempurna kedewasaannya, yakni pada umur 40 tahun. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa amtanna Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-ummati al-islamiyyah wa fi tali'atiha al-arab al-ummiyyin alladziina kaanuu fii dhalaalin mubiin wa ba'atha Allahu tabaaraka wa ta'aala fiihim khaatamar rusul 'alaihi salaatu wassalaam liyukhrijahum min adh-dhulumaati ila an-nuur bil 'ilmi wa bil wahyi kama qala ta'aala alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilaika al-kitaab ay al-'ilm liyukhrijan naasa min adh-dhulumaati ila an-nuur. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada umat Islam yaitu Allah munculkan sosok yang mulia di tengah-tengah Arab Ummiyin, yaitu Arab yang buta baca dan tulis, yang mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada mereka dengan mengutus seorang nabi yang mulia, penutup para rasul alaihi salatu wassalam, dengan tujuan mengeluarkan mereka tadi dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, kepada cahaya yang terang benderang, yaitu ilmu dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Dalam ayat yang lain Allah katakan, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari kegelapan jahiliyah, kejahiliaan, kebodohan, kepada cahaya ilmu. Barakallahu fikum. Dan ketahuilah bahwa kejahilan adalah racun yang mematikan, dan tidak ada obatnya melainkan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui dokter-dokternya, yaitu para ulama. Demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam ucapan beliau atau syair beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau waktunya habis, tolong diingatkan. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah ummiyin, yang di tengah-tengah manusia yang buta baca dan tulis, mengutus seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ini nikmat terbesar, barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang membawa cahaya ilmu di tengah-tengah kegelapan manusia dengan kejahilan, dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Benar-benar sungguh Allah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Nah, ini juga merupakan nikmat terbesar kepada kaum mukminin secara khusus. Nah, secara umum kepada umat manusia, dan lebih-lebih secara khusus kepada kaum mukminin, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul membawa ilmu. Naam, yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mensucikan mereka, mengajari kepada mereka Alkitab dan hikmah, yang sebelumnya mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu fikum. Kita setelah mendapatkan petunjuk, sebelumnya kita sesat, maka hidayah dan petunjuk yang seperti ini tidak bisa ditukar dan diukur dengan nilai dari dunia seluruhnya. Barakallahu fikum. itu nikmat yang sangat mahal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kesesatan kepada petunjuk, dari kegelapan kepada cahaya, dari penyimpangan kepada kelurusan, kepada jalan yang lurus. Dan tidak bisa dibandingkan dan dinilai dengan nilai dunia ini seluruhnya. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Nah, Allah memperkenalkan nikmatnya, yaitu mengutus seorang rasul yang mengajari kalian ilmu Alkitab dan hikmah, yang dulunya kalian tidak punya ilmu. Di akhir ayat Allah katakan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Nah, yakni hadapilah nikmat Allah itu dengan syukurullah, dengan bersyukur kepada Allah, yaitu mewujudkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan seafdal-afdal mewujudkan perintah Allah adalah menuntut ilmu wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fa'amarahum bidikrihi wa syukrihi liman amallahu alaihim birisalatil ilmi wa bil ilm wa bi Muhammadin Sallallahu Sallam alladhi نعش هذه الأمة وكانت أمة جاهلية أمة في حكم المواد فنعشهم الله بالإسلام دين العلم وبمحمد عليه الصلاة والسلام. Maka Allah perintahkan mereka untuk mengingat Allah dan bersyukur kepadanya ketika Allah menganugerahkan, memberi nikmat berupa risalah ilmu, berupa pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian membangkitkan umat ini yang dulunya jahiliyah dan bahkan mati kolbu-kolbunya. Nah, tidak ada yang bisa dinilai dengan ilmu dan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitlah umat ini, hiduplah mereka dengan dinul Islam, dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau, hafizahallahu ta'ala, wa asyadallahu bil'ulama fi ayatihil muhkama, wa asyada bihimur rasul al-karim alaih salatu wassalam fi sunnatihil mutahara. Falimakanatil ilm wal'ulama, istashhadallahu bihim ala a'udhami mawdu'in, wa huwa tawhidullah azza wa jal, faqala shahidallahu annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulul ilm. Qa'iman bil qista, la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membangun umat ini, menegakkan umat ini melalui para ulama-ulama yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya, dan melalui Rasul alaihi salatu wassalam juga membangkitkan dan membangun umat ini melalui sunnah-sunnah hadis-hadisnya yang suci. Maka menunjukkan kedudukan ilmu dan ulama yang sangat agung dan sangat tinggi, yang Allah persaksikan di dalam kitabnya yang mulia dalam surah Al-Imran ayat 18. yaitu persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah sendiri mempersaksikan pada dirinya la ilaha illahu, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan la ilaha illallah, persaksian yang adil, tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan persaksian la ilaha illallah itu selain pada dirinya sendiri dan para malaikatnya, Allah menyandarkannya kepada ahlul ilm, yaitu para ulama, yang ini menunjukkan sekali lagi kedudukan yang sangat tinggi pada ilmu itu sendiri dan orang-orang yang menyandangnya, yakni para ulama. Naam, fa hadha mawdu'un 'azhim wa mawdu'un khatir. Wa tauhidullah tabaraka wa ta'ala alladhi 'anada bihi al-musyrikun wa ahlul kitab 'anadu hadha ar-rasul al-karim alayhi salatu wassalam kama 'anada a'da'ullah kull rusulillah fi mawdu' at-tauhid. Fa inna as-sira' al-marir bain ar-rusul wa umamihim innama kana fi hadha at-tauhid, tauhid al-uluhiyah. Nah, ini adalah maudhu'un 'azhim, pembahasan yang agung dan sekaligus maudhu'un khatir, pembahasan yang berbahaya pula, yaitu terkait dengan tauhidullah tabaraka wa ta'ala, tauhid uluhiyah atau ubudiyah yang musyrikun ahlul kitab menyimpang darinya. Dan mereka menentang Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam perkara tauhid tersebut, sehingga terjadi pergolakan yang sengit antara para Rasul dan umat-umatnya. Nah, dan tidaklah terjadi pergolakan tersebut melainkan dalam perkara tauhidullah. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang telah saya singgung pada khutbatul Jum'ah, dari umat-umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan pergolakan yang terjadi kepada para anbiya dan umat-umat mereka di zamannya masing-masing adalah dalam perkara tauhidullah al-uluhiyah wal-ubudiyah. Nah, kaum 'Ad terhadap nabinya Nuh alaihissalam, terhadap nabinya Hud alaihissalam, kaum Samud terhadap Nabi Saleh, kaum Madian terhadap Nabi Syuaib, kaumnya Nuh terhadap Nabi Nuh, kaum Lut terhadap Nabi Lut, kaum Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam, kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan di zaman kita sekarang ini yaitu umatul Islam terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pergolakan itu dalam yang pertama dan utama dalam perkara tauhidullah. Mereka enggan dan tidak mau mewujudkan tauhidul ibadah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, yang itu adalah merupakan makna Islam secara umum. Barakallahu fikum. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, perintah para anbiya untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mengucapkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, Nabi Yaqub, Ishaq dan seterusnya, untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menyatakan diri sebagai muslimun. Nah, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Nah, Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya Yakub mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya semua, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, muslimun. Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun mengatakan kami beriman dan kami muslimun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajatani butahud. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, setiap generasi. Allah utus seorang rasul. Visi dan misinya adalah ani abudullah wajatani butahud, agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi bentuk-bentuk kesyirikan. Wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dan mewahyukan sebelum engkau wahai rasul, yakni wahai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul yang lainnya, melainkan kami perintahkan padanya untuk mengatakan pada umatnya la ilaha illa ana fa'budun, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi secara hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau maksudkan, pembahasan yang azim dan sekaligus khatir. Tidaklah terjadi pertumpahan darah melainkan dengan kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumandangkan kepada seluruh umat manusia. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fi riwayah hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai mereka mau mengucapkan, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Demikian barakallahu fikum. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Perangi terus menerus mereka itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga agama ini menjadi murni benar-benar dengan perwujudan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini, yaitu fitnah secara khusus bentuk-bentuk kesyirikan sebagaimana yang terjadi di zaman kita, zaman di hari-hari kita ini, berbagai kesyirikan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap apa yang dibawa oleh seluruh para anbiya war rusul dan pergolakan yang terjadi antara para nabi dan rasul tersebut terhadap umat-umatnya. Umat Islam di zaman sekarang ini tidak paham atau jauh dari pemahaman yang benar, sehingga pantas terjadi di tengah-tengah mereka berbagai kesyirikan, baik dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, dan lain sebagainya. Maka ini kewajiban kita semua barakallahu fikum, dan merupakan ciri khas dari dakwah sunnah. Nah, bukan ciri khas daripada dakwah sunnah adalah mendakwakan khilafah. Lah, sebagaimana Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok terorisme Hizbiyun, bahkan orang-orang yang mengangkat, menyatakan diri sebagai ahlu sunnah Salafiyin, tetapi dakwah mereka tak ubahnya seperti dakwah para Hizbiyin tersebut, yaitu khilafah dan mengabaikan dakwah tauhid, dakwah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang umat ini jauh dari pemahaman yang benar terhadapnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada sesi yang berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Kita tutup sementara. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.